الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Cepat atau lambat, hari ini atau hari esok, kita semua sadar betul bahwasannya kita akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Kami akan mencoba kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebuah cobaan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatad dunya illa mataul gurur. Setiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dan pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Wamal hayatad dunya illa mataul gurur. Dan kehidupan dunia tidaklah melainkan kecuali kesenangan yang menipu. Waja'at sakaratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu lari. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersamaan dengan sadarnya kita, bersamaan dengan yakinnya kita bahwasannya kita akan meninggal dunia, akan berpisah ruh dengan jasad, akhir dari kehidupan kita. Bersamaan dengan yakinnya kita bahwasannya seluruh amalan kita, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik yang lahir ataupun yang batin, baik yang besar ataupun yang kecil, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Namun barakallahu fikum, betapa seringnya kita terlalaikan dari kehidupan akhirat. Betapa seringnya kita mementingkan kehidupan dunia pada sebuah kesempatan dan banyak kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan datang waktunya, akan datang masanya kita yang akan dimandikan. Akan datang waktunya, akan datang waksanya, kita yang akan dikafani. Akan datang waktunya, dan akan datang gilirannya, kita yang akan disolatkan. Dan akan datang waktunya, dan akan datang masanya, kita yang akan dikuburkan. Kita meyakini hal ini semua. Namun sekali lagi, betapa sering kita mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan, berbuat yang demikian itu, sungguh dia termasuk orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Belanjakanlah, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah rezekikan, yang Allah karuniakan kepadamu, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian ajalnya. Kemudian dia berkata, "Wahai Rabbku, perkenankanlah, wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai waktu yang dekat, agar aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh." Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang yang sudah tiba saatnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan datang waktunya, akan datang masanya, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kita semua akan dikuburkan, berpindah dari kehidupan dunia kepada alam kubur, alam barzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru min, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan negeri akhirat. Barang siapa yang selamat dari kehidupan persinggahan alam kubur, maka kehidupan setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan susah. Jangan terlalaikan dengan fisik kita yang kuat. Jangan terlalaikan dengan dalam usia kita yang muda. Jangan terlalaikan dalam dunia dan kehidupan kita yang mudah. Berapa banyak orang yang fisiknya jauh lebih kuat, ternyata telah dipanggil Allah. Berapa banyak yang usianya jauh lebih muda, ternyata sudah terlebih dahulu dikubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan datang waktunya giliran kita. Akan datang waktunya kita yang akan meninggal dunia. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat, ya'ni al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul mu'minina akyas?" Mukmin siapakah yang paling beruntung? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Kata Rasulullah, adalah seorang mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dengan baik apa yang akan dia hadapi setelah kematian. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah hamdan kathira kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul basar. Kata Rasulullah ketika ditanya, mukmin manakah yang paling beruntung? Adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan kehidupan setelah kematian mereka adalah orang yang beruntung. Kehidupan yang kita punyai di alam dunia ini tidak akan kita bawa kecuali amal soleh. Harta yang kita punya, orang-orang yang mencintai kita tidak akan mengikuti kita ketika kita dikubur, ketika kita sendirian, dan saat kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka persiapkanlah dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat agung, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa faragaka qabla suglika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergunakanlah lima hal sebelum datang lima hal yang lainnya. Masa sehatmu sebelum datang masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika mumpung masih muda, memiliki kesempatan, memiliki tenaga, dan bisa meraih atau melakukan apa yang bisa dia lakukan, maka pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung masih sehat sebelum datang masa sakit kita. Wa faragaka qabla suglika, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa hayataka qabla mautika, dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa melakukan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqimish shalah.